Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, sedaya konco-konco jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kaula hormati, wabil khusus dumateng akhinal kiram, para kiai, para pengurus cabang Nahdlatul Ulama, baik kota maupun kabupaten Pasuruan, pengurus daerah, segenap dan semua organisasi kemasyarakatan ingkang kaula hormati. Alhamdulillah kita kepanggih malih wonten ing pengaosan hikam niki. Mandar muga pengaosan kitab hikam menika saged mbeta manfaat kangge kula saha panjenengan sedaya, baik wonten di alam donya utawa wonten di alam akhirat, terutama iso kenek gawe sangune urip ben mboten terlalu sumpek krana mikirno barang urusan sakliyane Gusti Allah. Semuanya kita larikan dhateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Di depan kita diperingatkan bahwasanya andai kata tidak ada nikmatul ijad, niscaya menungso niki mboten bakal hadir wonten di alam dunia. Setelah hadir di alam dunia, andai kata tidak ada nikmatul imdad, bantuan saking Gusti Allah, niscaya manusia ini hidupnya tidak akan sempurna. Niku nomor 73. Saat niki tutup malih datang nomor 73 ya, tapi wonten di tengah. Niku kira-kira 15 garis dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala farqo lan ora ono beto iku maujud fi hadza ing dalam ikilah laula ni'matul ijad walaula ni'matul imdad bainal mukawanati ing dalam antarane biro-biro barang kang den wujudaken al ulwiyati kang bangsa luhur wasufliyati lan kang bangsa dukur. Nah, anak betane alam dukur, alam ningsor, niku kabeh wonten dek Gusti Allah. Sama-sama butuh datang nikmatul imdad, kali nikmatul imdad. Thumma dzakara juz'iyan. Nuli Kiai Musonib nutur juz'iyan ing sak juz min juz'iyati tilkal kuliah. Saking ajusi mengkunu-mengkunu perkara kang komplit. Fakola mongko dawu sopo Kiai Nazim, sopo Kiai Musonib. An ama alaika awalan bil ijadi, wathanian bitawalil imdadi. An ama paring nikmat sopo Allah, alaika engatasi siro ayuhal insanu eling-eling menungso. Awalan eng dalam kawitane bil ijadi kelawan den wujudaken. Wathanian lan eng dalam ambal kangkabing pindu bitawalil imdad. Kelawan nuli-nuline piro-piro peparing. Kelawan nuli-nuline peparing. Dadi menungso niku kawitane. Kawitane diwujudno dhisik nang Gusti Allah. Lek wis wujud, maka sarana itu akan turun. Bantuan saking Gusti Allah itu akan turun. Dadi sampean niku dadi menungso ojo suka mikir barang sing durung ono. Wong anak sik durung metu wis dipikirno saiki. Nun sewu. Kita hemat pemakaian listrik kita. Berarti kita punya rasa kasih sayang sama anak-anak cucu kita. Itu perhitungan manusia. Lek perhitungan Gusti Allah. Mboten-ngoten. Lek wis wujud. Ya ono disekini. Wong Indonesia ini lek menengunjuk rasa krono kekurangan pangan. Jari ini krisis moneter, krisis ngeten. Bahan sembako naik kabeh, mergo bahan baku naik, tapi wong haji saniki antri sampai 3 tahun. Apa iku jenenge ndak duwe? Kalau negara Indonesia niki melarat, wong haji niku ndak kate antri koyo ngeten, ya. Sampai pemerintah nurunkan peraturan yang sudah haji enggak boleh haji. Apa kok ngoten? Krana menungso ni sugi-sugi. Kok sik sambat ae ya krana kepingin sambat. Ngoten lho. Dadi nyalano pangeran tok sampean niku direken pangeran kekurangan sembarang. Apa saiki urip kok tambah ndak kena tambah suwe kok katene ndak kena sih. Urip yo kena, enak ndak apa-apa. Regane beras mundak niki yo napa. Regane lengo kletik mundak yo napa. Ndak apa-apa masih mundak. Mundak-mundak awis. Sing penting kuat tuku. Masih lengo kletik niku regane sak kilo 1000 lek sampean ndak duwe-duwe. Kate tuku ambek apa? Masih regane niku sak kilo niku 100 juta. Lek sampean kuat tuku, ya apa-apa sih. Sing penting sampean bisa menjangkau dengan harga apapun. Seberapa harganya? Ya siapa cari Gusti Allah. Tapi nun saya bukan berarti kula niku ngengken sampean sak karepan tidak. Niki artinya bekal hati kita. Ojo terlalu mamang nang perhitungane menungso. Cuma kita harus tetap berhati hati. Jarene wae gak listrik yo sak butune. Ojo berlebihan. Kulu mir rizqillahi wala tusrifu. Sampean dahar pun rizki ni Gusti Allah. Konsumsien nikmati Gusti Allah iku tapi ojo boros-boros. Lek kirane cukup mangan sak piring, lapo pian katene mangan rong piring, kan seakan wadai. Lah perkara sampean katene ngoyok, kula yakin lak kira entek. Kalau andai kata Allah itu bermaksud untuk menghabiskan sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, kita enggak akan sampai hidup pada tahun 2008. Wis biyen kalau zaman Nabi Adam tintekno nang pangeran. Urip niku duduk sakniki kita, mulai teko zaman Nabi Adam itu jutaan tahun, mungkin ribuan tahun ya. Puluhan ribu tahun sampai sakniki. Kok kait sakniki muni kaentekan niki, muni kaentekan iki. Wong nikmati Gusti Allah di tepis-tepis. Kok diusahano diborno sing ngebor wong Amerika, jarene wong Amerika yang berjasa, bukan orang Amerika yang berjasa. Yang berjasa niku Allah. Di dunia ini tidak ada manusia yang bisa berjasa. Yang bisa berjasa hanya Allah. Sampean bolak-balik kata-kata ini tetap artinya seperti itu. Tetap kita akan lari kepada ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Tatifa idza alima. Mongko arikalane wis ngerti al abdu sapa kaula annabtida'a wujudihi ing satemene kawitan wujute abet iku minallahi saking Gusti Allah wa dawama atau nang ibtida'a wa dawama wujudihi lan langgenge wujute Allah iku kadzalika kaya mengkono-mengkono minallah alima mongko yakin sapa abet anna faqatahu ing sak temene sifat butune abet dzatiyatun iku bangsa zat wa annahu lan sak temene kelakuan iku lahinan ora ana semoge lahu kadwe abet an maulahu saking gustine abet liftikori krana butune abet ba'da wujudin dalam sawise wujude abet fi kulli waqtin ing dalam saben-saben waktu ilal imdadat maring biro-biro bantuan dadi lek kita angen-angen Pak. Kalau manusia itu menyadari bahwa dia sejak diwujudkan, sejak metu teko kangkangane ibu, mulai keluar dari tabun sang embuk, jumleger dadi orang yang mewujudkan itu adalah Allah, dan kemudian dia ditetapkan bertahan sebagai orang hidup yang mempertahankan hidupnya adalah Allah, maka niscaya dia akan yakin bahwa butuhnya seorang manusia kepada Allah itu adalah dzatiyah. Selama-lamanya tidak akan bisa lepas dari butuh kepada Allah. Mesti butuh nang pangeran pun tidak mungkin menungso niku tidak butuh nang pangeran. Sugiyo kaya apa sampean tetap butuh nang Allah. Wangkato kaya apa sampean tetap butuh nang Gusti Allah. Senajan keluarga kerajaan. Senajan dari pejabat keturunan. Mari pamak ni dadi ponakane. Mari ponakane dadi misanane. Mari misanane dadi ne yukne. Mari yukne dadi ne adike. Mari adike dadi kang mase, bojone, dulure, anake terus tok. Masiyopun ngoten sampean butuh nang Gusti Allah. Kebutuhan kita kepada Allah enggak akan bisa lepas selama-lamanya. Podho, ndak ana. Oh, lek anake pejabat ndak butuh nang pangeran. Oh, endi? Lek anake wong tani butuh, jare sapa? Podho butuhne. Presiden iku butuh niku nang Gusti Allah. Lek nang Gusti Allah ditakdir disumpet ambane matek. Sapa sing nyumpet Gusti Allah? Dokter sing paling hebat iso ngobati segala penyakit yang sulit untuk diobati dibawa ke dokter dalam negeri enggak sembuh nang luar negeri juga enggak sembuh. Hebat doktere. Dokter sing paling hebat niku lho sik butuh nang Gusti Allah. Nggih. Lek ono dokter hebat tak butuh nang Gusti Allah, niscaya setiap orang yang diobati oleh dokter itu mesti sembuh. Lah kenyataannya banyak orang diobati oleh dokter durung mulih teko omahe dokter wis mate. Onten buk saombyokan. Di rumah sakit itu tempatnya orang sakit. Nang pemerintah wis dikei dokter, dokternya sudah teruji, terlatih, bagus. Sekolahi tahunan, bahkan puluhan tahun sekolahi. Sampean loro, duluri sampean gering. Diobatno nang rumah sakit itu, di rumah sakit mari disuntik, disuntik. Dioperasi, mari dioperasi, dioperasi. Kait, mari mate. Sampean katanya mah itu. Iki rumah sakit opo iki? Rumah sakit goblok iki. Aku anakku tak goreni malah mate. Mesti nilai rumah sakit sing api tak goreni anakku aras. Opo anakku tak goreni malah mate? Loh, duduk urusan mate ngoten iku ndak kena nyalano rumah sakit. Itu tandanya bahwa kita itu selalu butuh nang Allah. Sing dadekno urip Gusti Allah, duduk doktere, bukan kehebatan rumah sakitnya. Kadang-kadang tiang ni gulek soge, berobat ni gulek cukup nang rumah sakit daerah, nang Jakarta, RSCM, nang Kuala Lumpur, nang Singapura. Saya niki sampean takut no nang wong sing berobat nang Singapura. Apakah orang yang berobat ke Singapura itu bisa menjamin dia akan hidup seterusnya? Jawabannya mboten. Tidak sedikit orang yang diobatkan ke luar negeri tidak sembuh. Dikomule. Kadang-kadang disekek nang rumah sakit daerah. Tiutik tok nang dokter waras. Bukan hanya itu. Kadang dikau nang rumah sakit luar negeri buatan waras. Itu di umat dikau nang dukun. Nang dukun ini dicekel tok gempol-gempolan ini. Diwajak nang bismillah. Diwajak nang ayat kursi. Disuk blek morosak ger urip. Sampean delok pun. Sampean lihat dari kenyataannya seperti itu. Tapi ini artinya. Bukan berarti kula ngomong itu niki. Kula mentahno ilmu ni dokter buatan. Dokter bagus. Bahkan di dalam kitab fikih kita dianjurkan cara fardu kifayah untuk mempelajari ilmu kedokteran. Tapi ingat, ilmu manusia itu sangat terbatas sekali. Dan ilmunya pun butuh bantuan saking Gusti Allah. Yang diobati pun juga butuh datang Gusti Allah. Ngoten. Masih diobati ya apa lek wis wayahe nikmatul imdad nang Gusti Allah dijeki mati. Masih sehat-sehat nu. Jago tinju. Wah, munggah nang atas ring. Ana sabene niku petinju Indonesia niku. Tinju menang tok barang didepno kalau petinju saking luar. Tepak sehat-sehat iki nek gepuk ndas e. Gepuk tok titik. Ditunjak gegemane tangane wis gedhe ndas. Gegemane cilik ndas e gedhe diantemno gegemane. Lukur gagar otak kono ana sakit mati. Itu tandanya nikmatul imdad saking Gusti Allah wis entek. Lu menungso niku lek sadar kalau nikmatul imdad itulah yang menjadikan manusia bertahan untuk hidup, niscaya mereka itu akan faham bahwa kebutuhannya dia kepada Allah itu dzatiyah. Dzatiyah niku artinya tidak bisa lepas kapanpun, di saat apapun. Ndak mergo sampean sugih, ndak mergo sampean ndak duwe, ndak mergo sampean pangkat. Ndak mergo sampean melarat, ndak mergo sampean berobat nang dukun. Padang wonten tiyang niku oleh bapak ni mati ngamuk nang cacane. Pancene cacah iki. Bapak loro ditombakno nang dukun etok. Wis dikei uya akhire to dhewe mah ngeblak bongko bapakku, ndak kena cacahku iku. Tutuk cacane sing ndak kena iku le. Iku ngono wis tutuk nang takdire Gusti Allah dalam arti nikmatul imdadnya sudah diambil oleh Allah. Mati wisan. Ojo maiduan. Urip niku ndak oleh maidu. Mergane monggo derek-derek ngaji kitab hikam niki diistiqomai. Insyaallah, insyaallah. Kula ambek sampean ndak bakal katene maidu. Ndak bakal nyalahno wong. Narek wedok kawin karo pilihane wong tuane barang dadi kawin oleh 3 tahun pegatan. Barang pegatan anake sing wedok mangmuni, encene bapak wong gak melok ngawin aku sing dijodoh-jodohno ambek wonge. Aku dijodoh-jodohno ambek iko. Dijodoh-jodohno ambek iko lek wis pegatan ngene ya apa? Mang mulo aku iku katene milih arek sing tak senengi ae. Wong kawin karo wong pegatan niku takdire pangeran. Sing dadekno kawin ya pangeran, sing dadekno pegatan ya Gusti Allah. Padha ae. Masih yo sampean kawin karo pacare dhewe, wayahe pegatan ya pegatan. Sampean kawin kalau pilihane wong tuwa, lek wayahe pancet saumur urip ya pancet. Kawin yang pertama dan yang terakhir. Mboten krana napa-napa. Tsumma hadzil imdadat, mongko nuli-nuli utawi ikilah pira-pira bantuan, pira-pira pertolongan saking Allah al-mutawaliyatu, kang nuli-nuli alaihi ing atase abet. Minha iku setengah saking imdadat. Ma utawi ono imdad. Dadi ma niku waqiatun ala maknal imdad. Ma utawi ono pertolongan. Ya kunu kang ono opo makutan iku dadi kekuatan. Lisabahihi kangeh awae abad. Takumu kang jumenengi. Bihi kelawan kut. Takumu kang jumeneng bihi kelawan kut opo bin yatuhu. Jiwa rogone abad. Al akwati kaya dene piro-piro panganan kekuatan. Wa minha ma yakunu kutan limaknahu. Wa minha lan iku setengah saking hadil imdadat. Ma utawi ono imdad yakunu kang ono pemaiku kutan. Dadi panganan kekuatan. Dadi perkara kang wataken limaknahu maring atine. Mawon pun. Maring atine abet. Maring sifate abet. Waruhi hilan ruhi abet. Contone apa? Kal iman. Kaya iman. Wal ulum lan bira-bira ilmu. Wal ma'arif lan bira-bira pengertian. Painal insana mengkosak temen menungso iku syai'ani ono rong perkoro. Ruhun nyatani ruh wa jasadun lan jasad. Perlu juga menjadi catatan bahwasanya bantuan-bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dateng kitos doyo. Niku ono bantuan sing khusus kangge rogone dewi. Contohnya kaya nang Allah dikei rizki mangan. Nang Allah dikei rizki ngombe. Ini adalah imdad, bantuan saking Gusti Allah yang khusus mengenak kepada tubuh kita. Nang Allah dikei oma, ini bantuan untuk tubuh kita, supaya kita tidak kehujanan. Lek turu kita iso turun di nyero. Lek kita lepas baju iso nak kita aurote kronon di nyero. Itu bantuan untuk tubuh kita. Kemangan sego, cek ini seger. Kayak ngombe es, cek ini seger. Cek sehat. Bantuan untuk tubuh kita. Dan ada juga yang bantuan untuk ruh kita. Untuk hati kita. Nopo? Gini ku kal iman wal ulum. Koyok dene iman wal ulum dan beberapa ilmu dan beberapa pengetahuan. Jadi ku lambik sampean dikei ilmu ni ku singekei Gusti Allah. Boten singekei ilmu ni ku guru. Singekei ilmu ni ku kiai. Singekei ilmu ni ku pak ustad. Jawabannya betul. Tapi salah. Sing bener ni ku asli ni singekei ilmu ni ku Gusti Allah. Ya kok ngoten nengge? Onten tiang. Wis dikei ilmu. Dipelajari nang guru ni. Diwuruk nang guru ni. Tapi gak gelem paham. Tapi ono uang sing dipelajari ni. Sebisan dikandani tok krungu langsung apal. Kok ini Kanjeng Nabi. Loh niki lho pak. Niki nandahno bahwasanya sebetulnya. Seperti ilmu-ilmu ini adalah merupakan bantuan. Saking ngarsane Gusti Allah. Bantuan teko Allah ilmu niku. Masya wis diajari nang guru ni. Lek nang Allah akali dikai sebel. Gak kira ngerti. Lah terus guru iku mang geleme muruk sampean krono oleh izin saking Gusti Allah. Mas yo arek cerdas. Arek pinter, guru sing katene muruk ngerti. Tapi nang Allah gurune ndak dikei kekarepan kangge muruk lari niku wau, ndak kira ngerti. Ndak kira iso. Dadi arek diterangno iso ngerti, sing dadekno ngerti ku mang ya Allah. Gurune dikei kekarepan kangge ngajar murite mang sing ngekei kengarepan nggih Gusti Allah. Podho-podho saking Gusti Allah niki. Dadi lek ditakokno, ya tetep Gusti Allah. Dikei pengetahuan, dikei titel, dikei kepandaian, dikei ilmu. Sing ngekei ilmu Allah. Duduk menungso, sanes. Lantaran, kalau kita bicara lantaran itu ndek fikih wonten lantaran. Lek ndek tauhid tetep mboten kadek lantaran. Ya wis langsung. Sopo sing ngekei pinter Allah? Mawon pun. Lah guru niku ya kersane Allah, dah akan bisa lepas saking ngersane Gusti Allah. Tetap Gusti Allah. Datekno sampean keramat ya Gusti Allah, sing datekno sampean akeh santri ini ya Gusti Allah. Wah, mergo keturunan boten akeh wong keturunane wong apik ndak duwe santri nggih kathah. Akeh keturunane san kiai ndak iso ngaji ya buk. Duduk mergo keturunan, duduk mergo napa iso mergo karepane Gusti Allah. Nang Allah dikarepno dadi wong apik, nang Allah dikarepaken dados tiyang sae, nang Allah dikarepaken dados tiyang ingkang sampurno. Kabeh Allah sing ngersakaken. Dadi menungso niku ana loro, ana ruh, wonten jasad. Wonten ruh, wonten jasad. Nikmate Gusti Allah niku ana sing mlayu dhateng ruh, wonten sing mlayu dhateng jasad. Wal imdadu utawi bantuan, al awwalu kang awal, amun iku kang umum apa imdad? Lil mukminina maring pira-pira wong mukmin wal kafirina lan pira-pira wong kafir kanikmatil ijadi koyok nikmat nyatane mujutaken. Wasani utawi kang nomor loro sing nikmatul imdad niku khosun. Sing nggih nikmat sing nomor loro nikmat sing maya kunu kutan limaknahu wa ruhihi sing awal niku kutan lisabihi nggih. Dadi al imdad al awal sing rupa kutan maya kunu kutan lisabihi sing sani niku maya kunu kutan limaknahu wa ruhihi niku khosun kang tertentu bil mukminina kelawan pira-pira wong mukmin. Limaknahu niki termasuk wasani mangkusun wa nasbuhu dhahar wa rafuhu yun wa kadza aidon yujar, niki termasuk isim mangkus. Dadi lek waktu nijer dikira-kira akan limaknahu mboten kate limaknihi atau fi waruhihi ngaten. Summa dadi nikmate Gusti Allah yang merupakan kutan li syabhihi, kekuatan bagi badannya itu akan mengenak kepada orang kafir, kepada orang mukmin. Padha wae, sampeyan delok pun wong kafir niku. Wong sing non muslim niku wah, soge-soge. Trono kekayaan itu adalah bagian daripada mayakunu kutan li syabhihi. Sesuatu yang menjadi kekuatan bagi tubuhnya itu akan mengenak kepada seluruh manusia, baik yang muslim atau yang non muslim. Tapi dengan kenikmatan yang berupa mayakunu kutan limaknahu wa ruhihi, kekuatan bantuan yang berupa kekuatan pada ruh dan pada hatinya, itu hanya akan mengenak kepada orang mukmin saja. Lek wong kafir mboten saged, lek yang mukmin saged. Lek sing kekuatan bagi tubuhnya wong kafir mangan, wong Islam nggih mangan. Wong kafir duwe mobil, wong Islam ya duwe mobil. Wong Islam duwe omah, wong kafir ya duwe omah. Wong Islam iso krungu, wong kafir ya iso krungu. Itu karena merupakan kutan li syabhihi. Sakniki onten yang merupakan kutan li ruhihi niku ndak bisa. Lek mengaji bisa, mendengarkan ilmu bisa, tapi untuk melaksanakan sesuatu yang menjadi ridhonya Allah mboten saged lek wong kafir niku. Kon sembahyang ndak gelem. Padahal sembahyang niku gampang, ndak katik bondo akeh. Tuku sarung 10.000, klambi 10.000, kopluk 2.000. Sembahyang wis Allahu Akbar, sah sembahyange. Tapi mereka enggak mampu melaksanakan sholat. Tapi lek dikongkon gawe kapal, gawe bom, biayane niku triliunan, miliatan, mereka mampu. Kenapa? Karena itu adalah kutan li syabhihi. Tapi untuk melakukan puasa, melakukan sholat, melaksanakan syariat-syariat, enggak mampu mereka itu. Karena bantuane Gusti Allah sing berupa kutan li ruhihi itu hanya khusus kangge tiang-tiang mukmin. Tinju, sampeyan delok petinju, ana sing Islam, ana sing non muslim. Apa kok perlu iso tinju? Kebutuhan jasmani itu. Tinju engko lek wis tinju oleh hadiah, lek oleh hadiah oleh duit. Lek oleh duit duit dipangan. Kuat, tapi ketika sudah mengarah pada kekuatan ruh, manusia bisa beriman kepada Allah, mentaati segala pelaturannya, dia tidak akan bisa melaksanakan sholat. Illa manistofahu wa atahu biqalbin salim. Kecuali orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mendengarkan semua ajarannya dengan hati yang sangat lapang dan legowo. Iso masih wonge guru-guru sembahyang kuat, masih loro-loro iso ngaji, maca Quran, lansak terusi. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang kafir, wonge sehat-sehat, cangkeme bagus-bagus, orangnya juga sehat, tapi kongkon poso, gak kira gelem. Napa? Krono niki kenikmatane Gusti Allah sing berupa kutan lima maknahu waruhi, dan ini hanya khusus kangge tiang-tiang mukmin mawon. Lah tiang kafir mboten angsal kenikmatan sing koyok ngeten niki. Mila kula kali panjenengan mandar mukona Allah subhanahu wa ta'ala dipun dadosaken tiang ingkang saged melaksanakan syariatnya dengan sebaik-baik mungkin. Mandar muka kula kali panjenengan didadekno uwong sing iso nerima yang diberi bagian oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang kenikmatan-kenikmatan yang dapat menguatkan roh kita, yang dapat menguatkan hati kita, sehingga kita bisa melaksanakan keimanan, bisa melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dengan sempurna. Dan itu hanya dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kepada orang yang dikehendaki saja. Wong sing dikehendaki ini otomatis orang-orang yang beriman, orang-orang sing Islam lek tiang niku mboten Islam mboten saged. Mila kita harus bersyukur kula ambek sampean nang Gusti Allah dadekno wong Islam. Mandar muga iman Islam kaula panjenengan sedaya dipun paringi ceket nang Allah Subhanahu wa taala mulai saking dunya dumugi dateng alam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kalau hormati, nika mawon ingkang saged dalem maturake, salalu putih saking kula, kula njaluk sepuro. Umpama sing kula omongaken teng panjenengan wau ndak pati enak rungonane nang ati, kula yo njaluk sepuro, Pak. Ale enak monggo dilakoni. Panjenengan kula niki nggih manungsa biasa yang tidak luput saking kesalahan dan kekeliruan. Sakmenten al-afwa minkum wa hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.